والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، poin yang berikutnya yang menjelaskan kepada kita tentang keindahan Islam ialah bahwasanya Islam adalah dinul ijtima' wal i'tilaf. Islam adalah agama persatuan yang menganjurkan kepada segenap kaum muslimin untuk bersatu di atas bimbingan Islam yang benar, bersatu di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan melarang kaum muslimin dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian beri'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wa la tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Nas ilahi, perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap kaum muslimin untuk bersatu di atas tali Allah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan larangan ilahi, nahyun ilahi, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang kaum muslimin untuk berpecah belah. Ini merupakan bukti yang kesekian kalinya dari keindahan Islam. Islam mencintai persatuan. Islam mencintai persaudaraan. Islam menghasung, memerintahkan, menganjurkan kaum muslimin untuk bersatu, untuk bersaudara, dan larangan untuk saling memusuhi, larangan untuk berpecah belah. Kemaslahatannya sangat banyak. Dengan adanya persatuan kaum muslimin, dengan adanya ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin, akan tercapai yang namanya al-mujtama'ul islami al-mutahabuna billah. Akan tercapai masyarakat Islam yang saling mencinta, menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab satu sama lain saling mencintai, saling berukhuwah, berupaya untuk bersatu, dan tidak saling memusuhi, tidak saling berpecah belah. Terwujudnya masyarakat islami yang saling mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maslahat yang lainnya ialah intisyaru sumuwil akhlaqi wa makarimiha. Dengan konsep persatuan tadi, maka akan tersebar, akan semakin merata akhlak-akhlak yang mulia di kalangan kaum muslimin. Saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kedengkian, menghilangkan hasad, menghilangkan perselisihan, menghilangkan perpecahan. Tersebar dengan luas dan merata akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Faedah yang ketiga ialah tercapainya at-ta'awun alal birri wa taqwa. Dengan prinsip tadi akan tercapai jiwa ta'awun, saling bantu-membantu, saling gotong-royong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. yang ujungnya nanti adalah tercapainya sa'adatud dunya wal akhirah, tercapainya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dengan persatuan dan persaudaraan tadi. Sehingga konsep ini pun membawa kemaslahatan duniawiyah, membawa kemaslahatan ukhrawiyah. Perlu diingat baik-baik, barakallahu fikum, sejarah gemilang yang dirasakan oleh generasi pertama umat ini di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana Rasul dan para sahabatnya bisa mematahkan kekuatan-kekuatan syirik, kekuatan-kekuatan kufur, menghilangkan, membersihkan Jaziratul Arab dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Itu semuanya berangkat dari konsep ini tadi. Ketika bersatu antara muhajirin dan ansar, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan mereka berukhuwah islamiyah. Perluasan-perluasan wilayah-wilayah kaum muslimin di masa khulafaur rasyidin, terutama di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diteruskan dengan masa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Islam bisa menguasai penjuru timur dan baratnya bumi, bisa mengalahkan dan menjatuhkan kekuatan superpower pada masa itu, Pers dan Romawi. Itu semuanya berangkat dari konsep tadi. Ketika semua muslimin bersatu, bersaudara, saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kedengkian, dan segala macamnya itu, terwujud perkara-perkara penting yang sangat indah tadi, yang kemaslahatannya dirasakan oleh semua pihak. Namun ingat, persatuan di sini, barakallahu fikum, bukan semata-mata menyatukan semua kaum muslimin, tapi persatuannya di atas Al-Kitab wa Sunnah, Al-Iqtisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Persatuannya dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, bukan imaniyah. Tahu bedanya ya, Fan? Yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh para tokoh-tokoh Islam Nusantara, ukhuwah imaniyah, persaudaraan imaniyah, sesama yang punya keimanan, sesama yang punya keyakinan. Paham? Sehingga muncul yang namanya gerakan pluralisme, gerakan wahdatul adyan, semua yang punya keyakinan, yang punya akidah, yang punya i'tiqad, bersaudara. Semuanya bersaudara, yang muslim, yang kafir, bersaudara. Yang penting Anda punya keimanan. Namanya ukhuwah imaniyah, kata dia. Lupa dia, yang dimaukan dengan imaniyah di sini adalah keislaman. Ukhuwah islamiyah, sesama kaum muslimin. Dan muslimin yang betul-betul bagus keislamannya. Dengan konsep ukhuwah islamiyah. Dengan konsep al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita bersatu dengan orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai dia, bersatu dengannya, kita menghormatinya dan segala macamnya dikarenakan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita benci, kita jauhkan orang-orang yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, mungkin bersatu dengannya. Tidak mungkin, barakallahu fikum, kita mengadakan persatuan dengan musuh-musuh Islam dari kalangan Zionis, dari kalangan Salibis. Nah, mungkin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak mungkin pula kita mengadakan persatuan bersaudara dengan pihak-pihak yang telah menodai kesucian Islam, bahkan akidah Islam. Dari kalangan sekte Syiah Rafidhah. Nah, mungkin bersaudara antara muslimin dengan Syiah. Tidak pernah ada sejarahnya persaudaraan yang namanya muslim dan Syiah. Semenjak zaman dahulu kala, merekalah yang memusuhi kaum muslimin. Merekalah yang memusuhi para sahabat, mengkafirkan para sahabat. merekalah yang memusuhi semua umat Islam yang bukan Syiah. Tidak mungkin kita bersaudara dengan orang-orang yang memusuhi kita. Tidak mungkin bersaudara dengan pihak-pihak yang menodai akidah Islam, yang menodai keindahan Islam. Tidak mungkin kita bersaudara dengan pihak-pihak yang menampilkan kekejaman dan kesadisan. Tidak mungkin bersaudara dengan ISIS dan ling-lingnya. Tidak mungkin bersaudara dengan terorisme dan ling-lingnya. Radikalisme dengan ling-lingnya yang menyimpan itu. Tidak mungkin. Kita punya prinsip al-bughdhu fillah, kita benci mereka semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan penyimpangan mereka, kekejaman mereka, kezaliman mereka, tidak mungkin bersatu dengan mereka. Sebagian pihak barakallahu fikum luar biasa penyimpangannya. Dengan terang-terangan menyatakan persaudaraannya dengan kaum Syiah. Tetapi anti dengan kaum ISIS. Bukan berarti bila ISIS ya kan. Alasan dia bersaudara dengan kaum Syiah dikarenakan sama-sama muslimin. Kata mereka, akidah-akidah mereka katanya tidak ada bertentangan dengan kaum muslimin. Na'udzubillah minal khudlan. Sehingga bersaudara dengan kaum Syiah. Sementara ISIS, anti-ISIS, anti-teroris, digambarkan seolah-olah mereka bukan muslim, seolah-olah bukan kaum muslimin, dari negeri yang lain, dari alam yang lain, dari agama yang lain. Begitu kerasnya permusuhan mereka kepada kaum ISIS, tapi merangkul kaum Syiah. Kita mengatakan dua-duanya tidak bisa dijadikan sebagai saudara. Yang namanya ISIS menyimpang dengan kezalimannya, dengan kesadisannya, dengan kekejamannya, dengan pemahaman ideologinya menyimpang. Syiah lebih kejam sebagaimana diterangkan tadi barakallahu fikum. La Syiah wala Khawarij wala teroris wala ISIS dan yang lain-lainnya itu bukan orang-orang yang bisa dijadikan sebagai saudara. Dikarenakan kekejamannya, sebagaimana antum tidak mungkin bersaudara dengan para koruptor. Tidak mungkin antum bersaudara dengan, mohon maaf, para pelacur. Tidak mungkin antum bersaudara dengan orang-orang semacam itu. Dikarenakan penyimpangan yang ada pada mereka. Muslim? Iya. Kalau mereka muslim, kita katakan muslim. Jangan dikafirkan. Tetapi yang kita ingkari perbuatannya. Kita ingkari pelakunya. Yang telah menodai keindahan Islam. Tidak layak untuk dijadikan sebagai teman dekat dan saudara. Semata mereka dikatakan sama-sama muslim. Saudara? Tidak. Sampai mereka semuanya meninggalkan penyimpangan-penyimpangannya. Meninggalkan kezaliman-kezalimannya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, hidup normal lagi sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, dengan akidah yang sahihah, dengan ibadah yang sahihah, dengan akhlakul karimah. Tidak ada la Syiah wala Khawarij wala koruptor wala pelacur wala yang lain-lainnya. Tinggalkan itu semuanya. Ketika mereka meninggalkan itu semuanya, maka mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadza wadih, itu prinsip ukhuwah Islamiyah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu merupakan kesempurnaan Islam seseorang. Man habba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana 'alillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Dari sahabat Abu Umam al-Bahili inda Abi Dawud dan dia hasan li ghairihi barakallahu fi. Hadza wadih. Sehingga kaum muslim itu ada aturan-aturan mainnya. Cinta persatuan, tapi tidak sembarang persatuan. Cinta persaudaraan, tapi tidak sembarang persaudaraan. Tengok-tengok dulu dengan siapa anda bersaudara. Ukhuwah Islam tegakkan, tapi dengan konsep yang benar. Barakallahu fikum. Sehingga Islam wal muslimin tidak mungkin mendukung semua gerakan-gerakan yang mengandung unsur kemadharatan. Gerakan-gerakan yang meresahkan pribadi-pribadi muslim atau yang meresahkan masyarakat-masyarakat muslimin atau masyarakat umum. Tidak mungkin seorang muslim mendukung gerakan LGBT tadi. Hanya orang-orang yang enggak waras yang membela mereka barakallahu fikum dengan atas nama HAM. Dikit-dikit HAM, dikit-dikit HAM. Hak asasi manusia, LGBT dibela, ISIS enggak punya HAM, disikat. Ingat, bukan berarti membela ISIS, ya. Sama-sama jangan dibela. Barakallahu fikum. Luar biasa. Enggak mungkin membela mereka, enggak mungkin mendukung mereka. Tidak mungkin pula kaum muslimin mendukung tindakan-tindakan aksi-aksi kekerasan yang dimunculkan oleh kaum teroris, baik dari kalangan ISIS atau nama-nama yang lain yang akan muncul dulu atau akan muncul di masa akan datang. Tidak mungkin. Apalagi Syiah Rafidhah, tidak mungkin. Begitu pula yang lain-lainnya, barakallahu fikum, yang mengandung unsur kemabrutan yang bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah, yang bisa merusakkan persaudaraan dan persatuan kaum muslimin. Islam cinta persatuan, agama persaudaraan, tapi dengan konsep yang benar, dengan bimbingan-bimbingan yang benar. Ada yang dicintai, ada yang dibenci. Ada yang diajak untuk bersatu, ada pula yang dijauhkan dari itu semuanya, dikarenakan mara bahaya mereka atau mafsadat yang dimunculkan oleh mereka. Yang terakhir, atau mana lagi? Saya diwanti-wanti jam 1 selesai, ya, Van. Yang berikutnya. Dibilang terakhir senyum semua. Allahumma musta'an. Baik. Yang berikutnya, ya, Van, azakumullah. Di antara yang menunjukkan keindahan Islam, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam risalahnya Durratul Mukhtasarah, ketika membawakan contoh-contoh keindahan Islam pada contoh yang ke-17. Antum contoh yang berapa itu? Apa dah kamu? Agama akidah, agama amal saleh, agama akhlak. Agama ya, yang menentang berbagai macam kemadharatan, lali. Nah, yang sekarang agama persatuan dan yang ke-6 dan yang ke-17 menurut Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ikhwan, anna hadhihi syari'ata. Ini kesimpulan akhir. Dari semua contoh-contoh yang dibawakan tadi dan yang dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Anna hadhihi syari'ata ja'at bi islahid din wa islahid dunya wal jam'i baina maslahatir ruhi wal jasad. Syariat ini, Islam ini datang untuk memperbaiki agama dan memperbaiki dunia. Agama dan dunia. Ini perlu kita bawakan, barakallahu fikum, supaya jangan sampai ada sebagian pihak yang menilai Islam itu hanya semata-mata ritual. Tidak memikirkan sedikit pun terkait dengan urusan duniawiyah. Juga dibawakan supaya sebagian pihak yang hanya memikirkan perkara duniawiyah juga ingat. Bukan semata-mata duniawiyah, juga membuat yang namanya keagamaan. Dua-duanya. Islam datang membawa perbaikan agama dan perbaikan dunia. Islam mengumpulkan antara maslahat rohani dan jasmani. Wa hadzal aslu fil kitabi wasunnati minhu syai'un katsir. Prinsip ini dalam Al-Qur'an dan sunnah sangat banyak disebutkan. Yahuffullahu wa rasuluhu 'ala al-qiyam bil amrayn. Allah dan Rasulnya menganjurkan kaum muslimin untuk menegakkan melaksanakan dua-duanya. Wa anna kulla wahidin minhuma mumittun lil akhar wa mu'inun alaih. Dan masing-masing dari dua perkara tadi itu saling membantu yang lain. Saling bersinergi bahasanya mereka. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalaqa li'ibadatihi wal qiyami bi huquqihi wa darra alaihimul arzaq wa nawwa'a lahum asbabar rizq wa taraqal ma'isha liyasta'inu bidzalika ala ibadatihi wa liyakuna dzalika qiyaman litakhiriyatihim wa kharijiyatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini untuk ibadah kepadanya dan menunaikan hak-hak Allah. Faham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rezeki kepada hamba-hambanya dan menyebutkan ragam sebab-sebab untuk mengais rezeki. Nah, cuma satu pintu. Pintunya banyak, ragamnya banyak, caranya banyak untuk mengais rezeki yang halal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun membukakan pintu-pintu ma'isyah untuk hamba-hambanya. Jangan khawatir ya ikhwan. Hewan-hewan saja tidak ada yang khawatir. Allah kasih petunjuk untuk hewan-hewan tadi dalam urusan ma'isyahnya. Itu namanya hidayatun ammah. Hidayah umum, petunjuk umum dari Allah Azza wa Jal untuk semua hamba-hambanya untuk hidup di dunia ini. Semut tidak khawatir. Semut tidak khawatir. Burung itu tidak khawatir. Masa antum khawatir. Dan padanya ada keajaiban-keajaiban yang hewan-hewan yang ada yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya lebah, banyak keajaibannya gitu ya. Semuanya manfaat. Dari mulai madunya, sampai liurnya, sampai sarangnya, semuanya manfaat. Ya, Pak, ya. Lebah itu bisa terbang jauh, ribuan kilometer menembus pohon-pohon, gunung-gunung dan segala macamnya jauh dan bisa balik kembali ke tempat asalnya lagi. Urusannya rezeki. Semut luar biasa. Semuanya ya, Pak. Apalagi manusia. Jangan khawatir. Allah bukakan untuk hamba-hambanya pintu-pintu untuk mengais rezeki. Fungsinya apa? Liyasta'inu bidzalika 'ala ibadatih, supaya hamba-hamba Allah tadi menggunakan rezeki-rezeki tersebut untuk beribadah kepada Allah. Mencari rezeki itu perbaikan dunia, digunakan untuk beribadah kepada Allah, perbaikan agama. Yang dengan itu supaya mereka bisa melaksanakan, mengerjakan urusan dalam mereka dan urusan luar mereka. Walam ya'mur bi tahdziyatir ruhi wahdaha wa ihmalil jasad. Islam tidak pernah memerintahkan pemeluknya hanya untuk memberikan asupan rohani saja lalu menyia-nyiakan jasadnya. Tidak. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Lupa dengan jasmaninya. Tidak. Kama annahu naha anil istighali billadzati wa syahawat wa taqwiyati masalihil qalbi wa ruh. Allah SWT. Wa amara bitaqwiyati masalihil qalbi wa ruh. Sebagaimana pula Islam melarang pemeluknya tersibukkan dengan kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat-syahwat dunia. Sibuk ibadah, lupa jasmaninya, tidak boleh. Sibuk ngurusi dunia, menikmati kelezatan dunia, syahwat dunia, lupa ibadah, juga tidak boleh. Tapi Islam memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan kaum muslimin untuk memperkuat kemaslahatan hati, kemaslahatan rohani, juga dengan kemaslahatan jasmani. Itu indahnya Islam. Tak mikirin dunia, tok lali ibadah. Tak mikir ibadah, tok lupa dunia nih. Tapi dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunianya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik, antum perhatikan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Insyaallah. Wahai orang beriman, apabila telah dipanggil suara azan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bergegaslah kamu semua untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Datang waktunya ibadah-ibadah, dunia taruh. Paham ya? Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Setelah itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Tapi ketika salat sudah selesai, salat Jumatnya, silahkan anda bertebaran di muka bumi dan silahkan mencari fadilahnya Allah. Paham ya? Dipersilakan untuk ngurusi dunia lagi. Berarti sebelum terdengar suara azan, boleh jualan, boleh ngurusi dunia. Sampai batas akhirnya adalah tidak diperbolehkan untuk berjualan bagi yang Jumatan ketika terdengar suara azan Jumat untuk sholat. Begitu sudah waktunya ibadah, tinggalkan dunia. Waktunya ibadah, zikir kepada Allah. Salat Jumat dengan khutbahnya. Begitu selesai salat Jumat dan segala macamnya, silahkan ngurusin dunia lagi. Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah. Dunia, rezeki dikatakan sebagai keutamaan Allah Azza wa Jalla. Di sela-sela mengais rezeki, jangan lupa wadhkurullaha katsira. Jangan lupa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Kamu pasti akan bahagia. Dikumpulkan dua-duanya. Dunia, iya. Akhirat, iya. Jual beli, iya. Ibadah, iya. Di sela-sela mencari rezeki, jangan lupa ingat kepada Allah. Jangan lupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci al-falah, kebahagiaan. Barakallahu fikum. Memperbaiki dunia, memperbaiki akhirat, agamanya. Dunia dicari untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham insyaAllah ya? Nah, doanya kaum mukminin, doanya kaum muslimin adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya kaum mukminin sepanjang masa. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat ini bekal kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Islahud dunya wa islahuddin. Itulah Islam. Barakallahu fikum. Penjabarannya panjang seperti yang diuraikan sebelumnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kurang 5 menit. Selebihnya kita bisa lihat dalam kitab ringkas namanya At-Turratul Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Dinil Islami. Di sini muallif Syekh Sa'di membawakan contoh sebanyak 21 poin yang menggambarkan tentang indahnya Islam, dikemas dengan bahasa Dewan, sebab ada yang perlu diingatkan, diwaspadai dari perkara-perkara yang mengotorinya. Ini kalau dikaji bagus, rutin di Mahat Sewon ini, Masya Allah ya Pak. Nah, Ustaz ini ngaji ini, kecil bukunya, nggak banyak-banyak ya Pak. Dikaji, diuraikan, dijabarkan, sehingga akan nampak bagaimana indahnya Islam. Barakallahu fikum. Dari yang lain? Banyak banget ya, resmi lagi.